Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muddatsatuha wa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menyelesaikan dari bab dari fihi masail. Pada bab ini terdapat masalah-masalah yang penting. Kita masuk pada masalah yang keempat, ar-rabi'atu. Qala tafsiru tafsir afa hukmul jahiliyah yabhun. Pada bab ini ada masalah penting, yaitu tafsir afa hukmul jahiliyah yabhun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Waqad sabaqa dzalik, dan telah lewat penjelasan ayat ini. Waqad bayyana annal murada, dan sungguh kami telah terangkan pula bahwa yang dimaksud bihukmil jahiliyah, bahwa yang dimaksud dengan hukum jahiliyah, kullu ma khalafa asy-syar'u. Hukum jahiliyah adalah segala hukum yang menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan hukum jahiliyah. Dikatakan jahiliyah karena hukum tersebut dibangun ala dholal, di atas penyimpangan. Di atas penyimpangan mereka berhukum kepada kuhan, para dukun, para tukang sihir, kepada orang-orang yang memalingkan dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa udifa lil jahiliyah, dan disandarkan hukmu jahiliyah. Kenapa dikatakan hukum jahiliyah? Litanfiri minhu wa bayani kubhihi. Dalam rangka untuk tanfir, membikin orang lari, menjauhi dari hukum tersebut. Wa bayani kubhihi, dan untuk menjelaskan jeleknya hukum jahiliyah. Karena hukum jahiliyah dibangun di atas kebodohan, berarti hukum yang tidak membawa kebaikan. Hukum yang dibuat oleh akal manusia, sedangkan akal manusia itu memiliki keterbatasan. Dan ini barakallahu fiik, agar manusia menjauhi. Wa annahu mabniun ala jahli wa dhalal. Hukum jahiliyah ini dibangun di atas kebodohan, di atas kebodohan, wa dhalal dan kesesatan. Karena hukum Allah Ta'ala hukum yang terbaik. Afa hukmul jahiliyah yabhun wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukumnya Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengerti keadaan hamba-Nya, sehingga semua hukum Allah yang Allah turunkan dalam kitab-Nya itu membawa kebaikan. Adapun yang dibuat oleh manusia sesungguhnya sangat terbatas, sangat terbatas kemampuannya dan kebaikannya. Sehingga di sini Allah Ta'ala bertanya, kenapa mereka berhukum dengan hukum kebodohan itu? Al-khamisatu, masalah yang kelima. Al-khamisatu, masalah yang kelima. Maqalahu asy-Sya'biyyu fi sababi nuzulil ayati al-ula. Masalah penting dalam bab ini barakallahu fik adalah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah fi sababi nuzulil ayatil ula. Ketika menjelaskan sebab turun ayat yang pertama. Kita bahas kemarin bagaimana Imam Asy-Sya'bi menjelaskan ayat alam tara ilal ladina yazumun, surat An-Nisa ayat ke-60, di mana ada orang munafik dan orang tersebut bertengkar, berselisih. Maka orang tersebut mengajak berhukum kepada seorang Yahudi, karena Yahudi ini mau menerima riswah dan tidak mau berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di sini barakallahu fikum, mereka yang masih tidak mau mengembalikan permasalahannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pertanyakan, alam tara ila ladina yaz'umun. Tayyib. As-sadisatu, masalah yang penting yang berikutnya, yang keenam. Tafsiru al-imani as-sadiki wal-kadibi. Tafsir tentang iman yang jujur, wal-kadib, dan iman yang dusta. Tafsir iman yang jujur dan iman yang dusta. Apa penafsiran dari dua makna ini? Fal imanu sadiq yastalzimu al id'anu at-tam. Iman yang jujur barakallahu fik adalah iman yang yastalzim, melazimkan, mengharuskan al id'an at-tam, ketundukan yang sempurna. Orang yang imannya jujur, maka melazimkan dia, mengharuskan dia tunduk dengan sempurna. Wal qabul wa taslim li hukmillahi wa rasulih. Menerima dan taslim, pasrah dengan segala hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini iman yang benar. Orang yang beriman dengan iman yang benar akan muncul padanya ketundukan, menerima, pasrah dengan segala keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu kalau imannya jujur. Wal imanul kadib, adapun keimanan yang dusta, bikhilafi dalik. Iman yang dusta itu barakallahu fik menyelisihi tiga prinsip tadi. Dia tidak mau tunduk, tidak mau menerima, tidak mau pasrah dengan segala keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga keimanan konsekuensinya adalah tunduk, pasrah, menerima dengan segala keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin, tidak lain ucapan orang mukmin apabila du'u ilallah, diajak kembali kepada Allah. Mari kembali kepada hukum bimbingan Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa rasulih, mari kembali kepada bimbingan Ar-Rasul. Qalu sami'na wa ata'na, mereka menjawab, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Barakallahu fikum. Jadi ketika muncul perselisihan, ketika berbicara tentang agama, dia akan mengembalikan semua prinsip agamanya kepada bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan mengambil sebagian, bukan menolak sebagian. Tetapi apapun yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka mengimani. Tidak seperti orang-orang Yahud, Ahlul Kitab. Afatu'minuna biba'dil kitab, apakah mereka mengimani sebagian kitab? Watakfurun, mengingkari sebagian, biba'ad, sebagian diimani, sebagian ditolak. Bagaimana orang mukmin seperti itu? Maka di sana kadang seorang muslim dia mengambil agama hanya apa yang cocok dengan dirinya saja. Kalau bicara akidah, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau berbicara masalah dakwah ilallah, urusan dakwah, dia sesuai dengan kaidahnya sendiri. Atau ketika berbicara urusan prinsip dakwah, manhajiyah, dia tidak mau mengembalikan kepada hukum Allah, prinsip Rasul. Naam. Kalau bicara akidah, sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan salaf. Di sana ada sebuah kalimat yang sesungguhnya itu merusak prinsip. Najtami' ala mattafaqna alaih, kita bersatu dengan apa yang kita sepakati. Kita muslim, kamu muslim. Wa yu'dziru ba'duna ba'dha, kita saling memberi uzur sebagian atas sebagian. Fi mahtalafna, apa yang kita berselisih fihi, padanya. Kamu meyakini akidah tauhid, kalau saya tidak percaya, saya masih mengikuti agama kesyirikan, tapi saya muslim, maka tolong jangan menegur saya. Kita saling memberi maaf. Ya'ziru ba'duna ba'dha. Barakallahu fikum. Ini sesungguhnya prinsip yang batil. Ini merupakan kaidah yang merusak prinsip dalam hal ini. Iman yang jujur, iman yang jujur berbicara Islam dari segala sisi. Berbicara akidah, berbicara tarbiyah, berbicara tentang dakwah, berbicara tentang semua prinsip-prinsip Islam harus diambil. Jangan sampai akidahnya sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau urusan dakwah masing-masing. Saya dakwah dengan cara saya sendiri, sesuai dengan prinsip saya sendiri. Dan kita tidak usah saling menyalahkan satu sama lain. Kalau dia punya akidah Syiah, dia kan masih muslim, tidak usah diingatkan. Walaupun ada kesesatannya, ini adalah kaidah yang sesungguhnya merusak keimanan yang jujur. Itu akan tunduk secara sempurna akan menerima dan akan pasrah dengan segala keputusan Allah dan Rasul. Jangan sampai kita mengambil sebagian prinsip dan menolak sebagian prinsip. Ketika ada seorang yang mengingatkan dari bahaya kebid'ahan, kesyirikan, disalahkan oleh dia. Kenapa? Tidak usah saling menyalahkan. Entah kita sama-sama muslim. Lihatlah, bukankah seorang muslim juga bisa salah, bisa terjatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan dan penyimpangan? Maka kalau ada saudaranya yang mengingatkan, ya, jazakallah khair, terima kasih, saya telah diingatkan, barakallahu fiik. Hadza muslim, seorang mukmin seharusnya demikian. Tidak seperti kaidahnya najtami' ala matafaqna 'alaih wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita bersatu, apa yang kita sepakati, kita saling beri uzurlah apa yang kita berbeda. Perbedaan jangan saling menjadikan sebab kita tidak mau berkumpul. Hadza qaidah yang sesungguhnya merontokkan prinsip kemuliaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan bid'ah padahal saat itu belum muncul kebid'ahan seperti zaman sekarang. Rasul SAW mengingatkan syirik dari awal sampai akhir dakwahnya. Kenapa? Barakallahu fiik. Ketika ada seorang mengingatkan bahaya penyimpangan manhaj prinsip dakwah itu, dia malah itu dakwah yang terlalu keras, terlalu tidak sesuai dengan persatuan. Kita bersatu di atas tauhid was sunnah, kita bersatu di atas hak agar kita semuanya selamat dari segala penyimpangan. Barakallahu fikum. As-sabi'atu, masalah penting yang ketujuh, barakallahu fik. Kisatu Umar. Kisatu Umara ma'al munafiki. Kisahnya Umar ibn Khattab bersama orang munafik. Bagaimana kisahnya? Ketika menghadap kepada Umar dua orang yang berselisih, maka salah satu dari keduanya tidak ridho dengan keputusan Ar-Rasul. Haitsu ja'ala uduluhu anittarafu' tarafu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam mubihan liqatlihi liriddatihi. Haitsu, di mana dalam kisah, di mana dalam kisah ja'ala udulahu ma'atarafi' ila nabi. Umar menjadikan, Umar bin Khattab menjadikan berpalingnya dia, udul, berpalingnya dia dalam tarafu' melaporkan urusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia malah tidak ridho. Ketika dilaporkan kepada Nabi keputusannya, dia tidak ridho. Maka hal tersebut menjadi sebab mubihan liqatlihi, menjadikan sebab mubihan, menjadikan sebab bolehnya membunuh orang ini. Kenapa Umar berani membunuh orang ini? Kenapa dia sangat berani? Liriddatihi. Karena Umar bin Khattab orang alim. Dia telah belajar sekian lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa menghukumi ini orang murtad. Kenapa tidak Nabi tidak langsung Nabi berani membunuhnya? Karena kemarin sebutkan khawatir muncul fitnah. Nabi membunuh temannya sendiri. Umar tidak kuat menahan cemburunya dia, maka dibunuh orang ini. Wa aqdama ala qatlih, wa aqdama, dan dia memberanikan diri maju. Aqdama, memberanikan diri maju membunuh orang ini. likuwati ghiratihi, karena kuatnya kecemburuan Umar radhiyallahu anhu, falam yamlik nafsahu, beliau tidak sanggup menguasai dirinya. Dia sangat cemburu, dan memang sangat cemburu terhadap syariat Islam, cemburu terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan dibangun di atas keimanan, dan ini boleh. Dan Rasulullah SAW barakallahu fikum tidak membunuhnya adalah sebab khawatir muncul kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh temannya sendiri. Adapun Umar tidak kuat menahan, maka dia membunuh orang ini karena sudah murtad hakikatnya, menolak, menentang ketika diajak kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berselisih. Fa in tanasya'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau berselisih sesuatu, sesuatu umum, masalah dakwah, masalah ibadah, masalah akidah, dalam segala urusan, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Nah, orang ini telah dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi beri keputusan, dia malah menentang. Saya tidak ridho, saya menolak. Umar cemburu terhadap agamanya. Ini kisah yang sesungguhnya menjadi pelajaran besar bagi kita. Kecemburuan karena iman, kecemburuan membela Islam, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaminatu, yang kedelapan, kaunu al-iman. Kaunu al-iman la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaunul iman, keadaan keimanan. Kaunul iman, keadaan keimanan. La yahsulu li ahadin, tidak akan didapatkan bagi seorang, hatta yakuna hawa, sehingga hawanya, kecintaannya dia, hawa nafsunya dia, taba'an lima ja'a bihi rasul, mengikuti apa yang datang dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis ini telah lewat, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bihi. Belum sempurna ya, belum sempurna iman salah seorang dari kalian, belum sempurna, hatta yakuna hawa, sampai hawanya, hawa itu kecintaannya dan juga rohbahnya, tabi'an mengikuti, lima jitu bihi, dengan apa yang aku bawa, prinsip agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus lebih dia cintai, harus lebih dia cintai daripada mencintai dirinya sendiri. Ini akan menjadikan iman seorang sempurna. Karena sesungguhnya orang mukmin haruslah mencintai apa yang datang dari Nabi, membenci lawannya. Ya. Allah berfirman, fa illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak mau menerima engkau Muhammad, menerima ajarannya, bimbingannya, ya, fa'lam, ketahuilah oleh engkau, annama yattabi'un ahwa'ahum. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 50. Mereka itu orang yang mengikuti hawa nafsunya mereka. Mereka sedang mengikuti keinginannya, kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Waman adzal, siapa yang lebih sesat mimanittaba hawa bi ghairi hudan minallah. Siapa yang lebih tersesat dibandingkan orang yang dia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk, ya? Hawa nafsu tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, itu akan tersesat. Kita mencintai sesuatu, asa antuhibu syai'a wa huwa syarru lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ternyata itu syarrun, berakibat jelek bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, enggak senang, hawa nafsu enggak cocok. Ternyata apa? Itu syarrun lakum, berakibat jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian enggak tahu. Kebodohan kita yang kita lahir dalam keadaan jahil, tidak ngerti petunjuk, harus sadar. Setelah datangnya petunjuk dari Allah Ta'ala dan Rasul, ini pasti kebaikan, tidak mungkin menyengsarakan saya. Ikuti. Jangan kemudian ini saya tidak cocok, saya tidak suka, ini tidak senang, saya tidak mau. Akhirnya akibatnya jelek, akibatnya rusak. Setelah mendapatkan kejelekan dan kerusakan, baru sadar, iya ya, yang benar ini seharusnya. Walhamdulillah tersadar di dunia. Walhamdulillah masih ada pintu taubat. Apa jadinya kalau kita nanti menghadap Allah, kita baru sadar, kita baru tahu kenapa saya mengikuti si fulan dan si alan, tidak mengikuti Rasul, baru tersadar. Apakah bermanfaat? Sama sekali tidak bermanfaat. Maka jangan mengikuti kebanyakan manusia. Wala tuti' aktsara man fil ardh. Jangan sekali-kali engkau Muhammad mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini. Iyattabi'una illadh. Kebanyakan mereka tidak lain mengikuti dhon, prasangka dan praduga saja. Kalau sudah datang petunjuk wahyu, itu yang benar. Adapun praduga dan prasangka, teori-teori akal, jangan diikuti. Itu nabi kita diajarkan untuk kokoh dengan prinsip bimbingan Allah Ta'ala, dan jangan sekedar mengikuti kebanyakan manusia. Karena kita juga menghadap Allah Ta'ala sendiri, minta dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri, urusan kita dengan Allah. Sehingga kita pun akan tenang dan nyaman hidup berpegang dengan sunnah Rasul, bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita di atas petunjuknya. Barakallahu fiik. Selesai sudah pembahasan dari bab ini, maka kita akan masuk pada bab berikutnya. Bab yang berikutnya, yakni pembahasan berikutnya, dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pembahasan yang penting pada bab ke-40. Al-Babu Al-Arba'un. Bab yang ke-40. Qala, babnya adalah babun man jahada syai'an minal asma'i wassifat. Bab man jahada, bab orang yang menentang, jahada menentang, syai'an minal asma' wassifat, sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah. Bab Orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Al-murad yang dimaksud ucapan mu'alif man jahada syai'a, yang dimaksud apa hukum, ma hukmuhu, apa hukumnya orang menentang nama dan sifat Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Menentang satu saja nama dan sifat Allah, apa hukumnya? Ini yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid? Apa munasabah hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Apa hubungannya? Kok asma wa sifat dimasukkan dalam kitab tauhid? Asbab munasabahnya adalah karena tauhid ada tiga. Tauhid itu ada tiga, kata ulama. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga ini, tauhid asma wa sifat. Barakallahu fik. Dan kitab kita ini, kitab tauhid, dari awal sampai bab ke 39 itu banyak membahas tauhid uluhiyah. Banyak membahas tentang kitab tauhid ini, tentang tauhid uluhiyah. Dari awal sampai bab 39. Pada bab ke-40, Asy-Syaikh rahimahullah memasukkan tentang tauhid asma wa sifat. Kenapa? Asy-Syaikh membahas dari awal sampai 39 bab tauhid uluhiyah. Bukan langsung asma wa sifat. Bukan tauhid rububiyah. Karena tauhid uluhiyah ini yang terjadi pertentangan antara Rasul dan kaumnya. Kaumnya menentang Rasul karena ketika Rasul membahas tauhid uluhiyah, tidak dibahas tauhid rububiyah. Karena orang jahiliyah sudah tahu adanya Rob, Allah menghidupkan, mematikan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Orang jahiliyah tahu, mereka paham. Wala in sa'altahum, dalam surat Az-Zukhruf 87, wala in sa'altahum, kalau kamu tanyakan Muhammad kepada orang musyrik jahiliyah, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, yang menciptakan kamu siapa? Layakulunallah, mereka akan menjawab, yang menciptakan kami Allah. Berarti orang jahiliyah mengakui ada Allah. Barakallahu fik. Dalam surat Al-Mu'minun 86, kul man rabbus samawati sab' wa rabbul arshil azim. Kul, katakan Muhammad, siapa Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara langit yang tujuh lapis? Man rabbus samawati sab', siapa yang menciptakan langit tujuh lapis itu? Wa rabbul arsh, Rabbnya arsh yang agung. Sayakuluna lillah, para musyrik jahiliyah menjawab Allah. Az-Zukhruf 86-87. Berarti kitab tauhid ini tidak membahas tauhid rububiyah. Masalahnya orang musyrik dulu, musyrik sekarang juga tahu Allah, ada Allah. Jadi pembahasan sudah jelas, tidak perlu rinci. Namun yang dirinci di sini tauhid uluhiyah. Dan ini yang menjadi sebab para rasul diusir dan dimusuhi oleh kaumnya. Dianggap orang gila. Innaka lamajnun, kamu Muhammad orang gila. Lihat, berbicara wahyu dikatakan gila, berbicara sihir dikatakan alim. Terbalik zamannya. Siapa yang gila, siapa yang penyihir? Tidak bisa membedakan. Maka dibahas ini, ini karena pembahasannya penting. Yang kedua, Al-Quran banyak membicarakan tentang tauhid uluhiyah. Dan dakwah para rasul itu diawali dengan tauhid uluhiyah. Itulah makna syahadat la ilaha illallah. Itulah prinsip kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka pahami baik 39 bab dalam masalah tauhid. Itulah ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla harus betul-betul murni di atas tauhid. Adapun jenis mada tauhid asma wa sifat, ini pada hakikatnya kata para ulama bisa masuk pada tauhid rububiyah. Nah, karena sebagian ulama ada yang membagi tauhid ma'rifah wal isbat, berarti masuk di sini ma'rifah wal isbat, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, tauhid fit talab wal qasad, berarti ini tauhid uluhiyah. Kalau dibagi tiga seperti tadi, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, kalau dibagi dua berarti tauhid ma'rifah wal isbat, masuk padanya rububiyah dan asma wa sifat. Barakallahu fik. Namun setelah muncul di tengah umat Islam yang memecah belah dakwah Rasul, ada orang punya pendapat tentang masalah nama dan sifat Allah. Ya, maka para ulama menyendirikan pembahasan tauhid asma dan sifat. Iya. Agar seorang mukmin betul-betul memahami permasalahan nama-nama dan sifat Allah. Adalah muncul kata Ibnu Qayyim Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan mengingkari Allah memiliki sifat, ya. Allah memiliki sifat. Sehingga Jahm bin Safwan yang tersesat ini, yang dia mengingkari nama Allah dan sifatnya, mengingkari nama dan sifatnya Allah, kata Ibnu Qayyim, diikuti oleh 50 khamsun 50 fi isrin, yakni kurang lebih 500 ulama yang menyimpang, terbawa kepada pemahaman Jahm bin Safwan. Wa laqad taqallada kufruhum khamsuna fi isrin minal ulama'i fil buldani, kata Ibnu Qayyim. Dan sungguh taklid kepada Jahm bin Safwan, 500 ulama dari negeri-negeri kaum muslimin. Masya Allah, banyak sekali 500 alim dari umat ini taklid kepada Jahm bin Safwan, menentang nama-nama dan sifat Allah. Menentang nama-nama dan sifat Allah. 500 ulama, bukan orang jahil, alim, orang alim. Ibnu Qayyim, wa qad taqallada kufruhum khamsuna fi isrin minal ulama'i fil buldani. Sungguh taklid kepada Jahm bin Safwan 500 ulama di negeri-negeri umat Islam ini, banyak sekali mengingkari nama dan sifat Allah. mengingkari, menentang nama-nama dan sifat Allah. Tidak mau menetapkan Allah punya nama, tidak menetapkan sifat Allah. Ini adalah pemikiran berawal dari Jahm bin Safwan dan diikuti tadi kata Ibnu Qayyim dalam bait syairnya dalam kitab bait syair Nuniyah ya. Waqad taqallada khamsun fi isrin minal ulama minal buldan. Ini pembahasannya penting, mengingat telah menyebar di tengah umat Islam dari kalangan alim, bukan jahil, alim yang taklid kepada siapa? Jahm bin Safwan. Ada Mu'tazilah, pengikut Mu'tazilah Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri. Lihat, murid ulama, bukan ulama sembarangan, tabi'in, terbawa kepada penentangan makna-makna dari nama-nama Allah. Kata Mu'tazilah, itu cuma nama, tidak punya sifat. Itu nama, tidak punya nama, tidak punya makna. Lihat, Asy'ariyah, mereka sebagian menetapkan sifat, menolak sebagian sifat. Asy'ariyah, ini mengingkari sebagian sifat Allah. Allah tidak turun. Yang turun itu bukan Allah. Lalu apanya? Rahmatnya. Lihat, juhud sifatun nuzul minallah. Dan ini bahkan mereka hanya menetapkan 14 sifat. 14 sifat. Sifat yang lain diingkari. Ini Asy'ariyah. Sehingga seorang mukmin yang ingin kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kembali memahami asma dan as-sifat ini dengan benar. Ini pembahasan yang cukup membutuhkan keseriusan, konsentrasi yang penuh, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk bertahap memahami bab ini. Ini munasabah al-bab. Baik. Mungkin cukup sebelum kita lanjut baru bagian tadi dari munasabah bab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hai mohon maaf bila mana salah kurangnya, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.